Mengkathira. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih di kitab Taharah, di bab tentang qada'ul hajah, bab tentang adab dalam menunaikan hajat. Walis sab'ah, hadis yang diriwayatkan oleh imam yang tujuh. Kalau tujuh berarti komplit. Empat ashabus sunan, satu Imam Ahmad pengarang Musnad, dan dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Wali sab'ah diriwayatkan oleh imam yang tujuh dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha bighaitin wa la baulin walakin syarriqu aw gharribu. Abu Ayyub menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, walakin syarriqu aw gharribu, tapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Kita lihat terlebih dahulu peta geografis kota Madinah. Kota Madinah berada di tengah antara dua kiblat, sehingga kaum muslimin saat ini ketika sholat menghadap ke arah mana? Timur atau barat? Kaum muslimin di Madinah ketika sholat menghadap mana? Timur atau barat? Menghadap ke arah selatan. Tidak ada pilihan jawaban yang benar. Kaum muslimin ketika sholat di Madinah, mereka menghadap ke arah selatan, karena Madinah berada di sebelah utara. Sedangkan utaranya Madinah ada Syam, yaitu Baitul Maqdis, yang dulu menjadi kiblat kaum muslimin selama 16 atau 17 bulan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengalihkan arah kiblat ke arah kota Mekah, sehingga mereka salat menghadap ke arah selatan. Dalam adab buang air, beliau melarang janganlah buang air dengan menghadap atau membelakangi kiblat, tapi hadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, arah mata angin itu ada empat dalam syariat: timur, barat, utara, selatan. Tidak ada barat daya, timur laut, tenggara, enggak ada seperti itu. Dalam syariat, dalam pembahasan fikih, itu tidak mengenal arah barat daya, tidak mengenal timur laut, tenggara, atau yang lainnya. Karena itulah beliau memberikan pilihan agar buang air kamu tidak menghadap kiblat. Beliau tidak mengatakan buat serong sedikit ke arah kanan atau ke arah kiri, tapi yang beliau sampaikan, hadapkan penuh ke arah sebaliknya, ke arah yang lain, yaitu ke arah timur atau ke arah barat, agar tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Apa yang terkenal dari Abu Ayyub? Apa yang terkenal dari Abu Ayyub? Beliau adalah sahabat yang rumahnya disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik unta, kemudian para sahabat yang lain berebut untuk mempersilahkan beliau ke rumahnya. Tapi beliau perintahkan, da'uha fa innaha ma'murah, biarkan unta ini berjalan karena unta ini telah dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Allah Ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti di mana unta ini menderum. Ternyata dia menderum di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Lebih dikenal dengan kunyahnya, dan kita jarang mengenal nama aslinya. Nama asli beliau adalah Khalid ibn Zaid Al-Ansari dari Bani Najjar. Ghulibat alaihi kunyatuh, lebih dikenal dengan kunyahnya dibandingkan nama aslinya. Beliau mengikuti Bai'at Aqabah Dan Nabi SAW tinggal di rumahnya ketika beliau tiba di kota Madinah dan membangun masjid serta rumah beliau di rumah Nabi SAW di dekat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Wa akha bainahu wa baina Mus'ab ibni Umair. Dan Nabi SAW mempersaudarakan Abu Ayyub Al-Ansari dengan Mus'ab bin Umair. Abu Ayyub mengikuti perang Badar dan perang-perang setelahnya. Beliau juga mengikuti perang penaklukan berbagai macam kota-kota yang berada di negeri kafir, sehingga beliau tidak pernah ketinggalan dalam kegiatan perang yang dilaksanakan oleh Nabi SAW sampai beliau meninggal di Konstantinopel. Konstantin, beliau meninggal di Konstantinopel, di Romawi, dan dimakamkan di sana pada tahun 52 Hijriah. Dan pada peristiwa penaklukan Konstantinopel di zaman siapa? Penaklukan Konstantinopel yang sangat terkenal, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih memimpin pasukan perang untuk menaklukkan Konstantinopel di usia 19 tahun atau 20-an tahun, sehingga usianya baru lulus kuliah atau bahkan baru lulus SMA. Karena itu beliau digelari dengan Al-Fatih yang artinya sang penakluk, sehingga lebih dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Motivasi yang diberikan oleh Muhammad sang penakluk ini, beliau mengatakan, di sana ada sahabat yang telah menginjakkan kakinya sebelum kita, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Dan bahkan makam Abu Ayyub berada di Konstantinopel. Beliau dimakamkan di Konstantinopel sampai akhirnya beliau berhasil menaklukkan daerah Konstantin. Dan Nabi SAW singgah di rumahnya Abu Ayyub, karena Abu Ayyub ini masih keluarganya beliau dari jalur nenek beliau yang merupakan istrinya Hashim, ibunya Abdul Muttalib. Ceritanya, Hashim pergi ke kota Madinah, kemudian menikah dengan wanita Madinah yang bernama Salma. Kemudian dari pernikahan ini terlahirlah seorang anak yang diberi nama Syaibah, sampai akhirnya Hashim meninggal di kota Madinah. Berjalan sekian tahun, saudaranya Hashim yaitu Muttalib mendapatkan info kalau dia punya ponakan anaknya si Hashim yang meninggal di kota Madinah. Akhirnya Muttalib ini berangkat ke kota Madinah untuk menjemput keponakannya yang bernama siapa tadi? Syaibah. Sesampainya di kota Madinah, Muttalib membawa Syaibah ini pulang ke kota Mekah. Begitu masuk di kota Mekah, banyak orang menyangka kalau Syaibah ini adalah budaknya Muttalib, maka disebut Abdul Muttalib. Disitulah terjadi sanak antara Nabi SAW dengan penduduk Madinah, terutama Bani Najjar, melalui neneknya yang merupakan ibunya Abdul Muttalib. Karena itu Nabi SAW hubungannya dengan mereka adalah akhwal, paman dari garis ibu. Kalau dalam bahasa Arab paman ada dua ya, ada dari garis bapak, ada dari garis ibu. Kalau dari garis bapak namanya ammun, kalau dari garis ibu namanya khalun. Sehingga beliau menetap di akhwal beliau. Salah satu terah dari neneknya yang bernama Salma adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam hadis ini Nabi SAW dengan tegas melarang orang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, namun harus mencari arah yang lain. Sehingga kalau di tempat kita tidak boleh buang air besar atau kecil menghadap ke arah barat atau ke arah timur, tapi harus menghadap ke arah utara atau selatan. Tayyib. Selanjutnya hadis ini ditambahkan oleh penulis dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, raqaitu yawman ala baiti Hafsah. Aku pernah naik rumahnya Hafsah. Hafsah itu apanya Ibnu Umar? Hafsah apanya Ibnu Umar? Saudaranya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya anak perempuan yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Hafsah. Ibnu Umar kepo dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah. Dan di masa silam, rumah itu tidak seperti kita, ada gentengnya atau ada tutup atapnya. Yang ada tutup atapnya itu hanya sebagian, belakangnya kosong, enggak ada tutupnya. Biasanya di situ ada toiletnya. Sehingga kalau hujan, bagian belakang kena hujan, bagian tengah enggak kena hujan. Kalau panas, bagian belakang kena, bagian tengah enggak kena. Ibnu Umar karena ingin melihat seperti apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai direwangi munggah rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raqaitu yawman ala baiti Hafsah. Suatu hari saya naik ke rumahnya Hafsah. Faraaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilasyam mustadbiral Ka'bah. Kemudian aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil menghadap ke arah Syam membelakangi Ka'bah. Sehingga yang beliau lakukan buang air kecil membelakangi kiblat. Wa fi riwayatin mustaqbilan Baitul Maqdis. Dalam riwayat yang lain Ibnu Umar mengatakan beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kisah Ibnu Umar ini disebutkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, sehingga dia kisah yang valid sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baik. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di mana? Di rumah. Nah, karena itu ulama beda pendapat. Apa hukum buang air di toilet dalam rumah dengan menghadap atau membelakangi kiblat? Pendapat pertama mengatakan buang air dilarang mutlak menghadap atau membelakangi kiblat, baik dilakukan di luar rumah maupun dilakukan di dalam rumah. Baik dilakukan di dalam bangunan maupun dilakukan di luar bangunan. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanafiyah, salah satu pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim, serta yang dipilih oleh Ibnu Arabi dan Ibnu Hazm. Beberapa nama ulama yang mereka mengharamkan secara mutlak menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air, baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Pendapat kedua mengatakan bahwa larangan menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air hanya berlaku di luar bangunan. Jika buang airnya dilakukan di dalam bangunan, maka hukumnya diperbolehkan. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Al-Bukhari, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh As-San'ani, penulis kitab Nailul Autar. Penulis kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, kalau Nailul Autar Asy-Syaukani. Dan dinilai lebih kuat oleh As-San'ani, penulis kitab Subulus Salam. Karena itu dalam hal ini ulama beda pendapat, apa hukum menghadap atau membelakangi kiblat ketika orang buang air, baik buang air besar atau kecil. Sebagian memberikan rincian, sebagian melarang secara mutlak. Sekarang kita akan lihat dari tarjih yang disampaikan oleh para ulama dalam masalah ini. Pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, kita melihat ada ketidakseragaman antara riwayat Ibnu Umar dengan riwayat Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan dilarang secara mutlak, tidak boleh buang hajat baik besar maupun kecil dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Sedangkan riwayat Ibnu Umar menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghadap ke arah Syam membelakangi kiblat ketika buang air kecil. Sebagian ulama membuat kesimpulan seperti ini. Jika terjadi pertentangan antara sabda dengan perbuatan, maka lebih dikuatkan sabda dibandingkan perbuatan. Baik, sebelumnya kita mengenal sunnah itu ada tiga ya. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, satu lagi apa? Takririyah. Sunnah yang sifatnya ucapan, sunnah yang bentuknya perbuatan, dan yang ketiga persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau terjadi pertentangan antara qauliyah dengan fi'liyah, mana yang lebih dikuatkan? Di sini ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan lebih dikuatkan qauliyah dibandingkan fi'liyah. Jika sabda Nabi bertentangan dengan perbuatan Nabi, mana yang lebih dikedepankan? Sebagian ulama mengatakan sabda lebih dikedepankan dibandingkan perbuatan. Dengan pertimbangan, satu, bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak kemungkinan. Bisa jadi itu khusus untuk beliau, bisa jadi pula ketika beliau melakukan seperti itu beliau lupa, sehingga beliau melanggar apa yang pernah beliau nyatakan kalau itu terlarang. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahasanya sunnah qauliyah lebih didahulukan dibandingkan sunnah fi'liyah. Sementara untuk ucapan itu berlaku umum, diucapkan berarti dia berlaku untuk siapapun yang mendengar ucapannya, berarti itu berlaku untuk seluruh umatnya. Ini menurut pendapat yang mengatakan jika terjadi pertentangan antara sunnah qauliyah dengan sunnah fi'liyah, maka dikuatkan sunnah qauliyah. Pendapat kedua mengatakan jika terjadi perbedaan pendapat antara qauliyah dan fi'liyah, maka yang dikuatkan adalah fi'liyah. Kenapa dikuatkan fi'liyah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melakukan perbuatan yang menyalahi ucapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melakukan perbuatan yang menyalahi ucapannya. Karena ini sifatnya orang yang tercela. Ngomong A tapi dia sendiri anti atau melakukan tindakan minus A. Melarang tapi dia melanggar. Itu bagi Nabi tidak diperbolehkan kecuali jika ada penegasan bahasanya itu khusus untuk beliau. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk melakukan puasa wisol. Puasa wisol itu apa? Ya. Puasa yang nyambung hari pertama dengan hari kedua, enggak makan sedikit pun di waktu malam. Baik ketika berbuka maupun ketika sahur. Jadi dari maghrib sampai subuh enggak makan apapun, lanjut puasanya sampai maghrib berikutnya. Maka puasa 2 hari selama berapa jam itu ya? 24 jam tambah 12. Selama 36 jam. Itu tanpa makan, tanpa minum, baru kemudian dia berbuka setelah maghrib berikutnya. Ini namanya puasa wisal. Beliau melarang para sahabat, la tuwasilu, janganlah kalian puasa wisal. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa anta tuwasil. Ya Rasulullah, Anda sendiri melakukan puasa wisal, kenapa kok kami dilarang? Kemudian beliau mengatakan, lastu kahai'atikum, aku tidak sebagaimana kalian. Aku puasa wisal, Allah memberikan makan dan minum bagiku. Sehingga ada keistimewaan untuk beliau, beliau boleh melakukan puasa wisal, tapi umatnya tidak boleh melakukan puasa wisal. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wisal, tapi beliau sendiri melanggar apa yang beliau larang atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada asalnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan sejalan dengan apa yang beliau ucapkan, kecuali jika di sana ada dalil yang itu mengkhususkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat yang ketiga, apabila terjadi pertentangan antara ucapan dan perbuatan, maka yang digunakan adalah keduanya. Bagaimana caranya digabungkan hukumnya? Sehingga kalau yang satu isinya larangan, yang satu isinya perbuatan, berarti itu menunjukkan bahwa larangan ini tidak sampai pada derajat haram, tapi hanya bersifat makruh. Dan insya Allah pendapat ketiga inilah yang wallahu a'lam lebih mendekati. Karena itu, apa hukum buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat? Jawabannya makruh. Di antara dalil yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan statusnya hadis yang hasan, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahana an nastadbir al-qiblata aw nastaqbilaha bi furujina idza ahraqna al-ma." Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membelakangi atau menghadap kiblat ketika buang air. Qala, kata Jabir, "Tsumma ra'aituhu qabla mautihi bi'amin yabulu mustaqbilal kiblah." Kemudian aku melihat satu tahun sebelum beliau wafat, beliau kencing dengan menghadap ke arah kiblat. Satu tahun sebelum beliau wafat, beliau buang air menghadap ke arah kiblat. Dan itu dipahami ketika di situ ada penutupnya atau di dalam bangunan. Karena itu, wallahu a'lam, pendapat yang lebih mendekati adalah bahwa larangan ini lebih tepat tidak sampai pada derajat haram, tapi derajat makruh. Wallahu ta'ala a'lam. Namun kalau di luar bangunan, tidak boleh buang air dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Ada khilaf dalam masalah ini, dan ini termasuk di antara khilaf yang mu'tabar. Karena itu kami kasih saran begini ya. Yang pertama, untuk buang air kecil, selagi kita bisa tidak menghadap atau membelakangi kiblat, maka hindari buang air kecil menghadap atau membelakangi kiblat. Untuk buang air besar, mau tidak mau kita harus menyesuaikan bentuk WC. Karena tidak mungkin menyalahi bentuk WC, kecemplung. Nah, sementara bentuk WC-nya belum tentu sejalan dengan prinsip yang kita harapkan. Karena bisa jadi yang bangun, yang penting nemplek, beres. Atau kadang alasannya enggak cocok. Ini kalau dihadapkan ke arah timur, ke arah selatan atau utara, wah nanti nabrak pintu atau bagaimana. Kalau pertimbangannya seperti itu, maka, dan itu WC sudah jadi ya, tidak mungkin kita bongkar, lalu kita hadapkan ke arah timur dan selatan, maka yang bisa kita lakukan adalah gimana lagi selain hanya mengikuti bentuk WC. Dan di sini kita berharap semoga tidak menjadi sumber masalah, karena insya Allah pendapat yang lebih mendekati adalah makruh. Wallahu a'lam. Kemudian hadis ini menunjukkan ta'zimul Ka'bah, pengagungan syariat terhadap Ka'bah, sampai Islam mensyariatkan tidak boleh melakukan buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atal ghaita falyastatir." Barang siapa yang buang air, maka hendaknya dia falyastatir, menutup diri. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini statusnya dhaif, Tapi maknanya sahih, maknanya benar, karena sejalan dengan prinsip syariat bahwasanya ketika kita buang air diperintahkan untuk menutup diri agar tidak kelihatan auratnya di hadapan orang lain. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar?" Ya Rasulullah, aurat ini kami jaga sebisa mungkin. Qala, beliau mengatakan, "Ihfaz aurataka illa min zaujatika wa ma malakat yaminuk." Jagalah auratmu, jangan sampai dilihat oleh siapapun kecuali oleh istrimu atau oleh milkul yamin. Wa ma malakat aymanuk, atau oleh milkul yamin. Ada di hadis ini ya. Hadis milkul yamin riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan kata Tirmizi hadis hasan. Siapa milkul yamin? Budak. Milkul yamin adalah budak. Qultu ya Rasulullah, fa idza kana al-qaumu ba'duhum fi ba'din. Kemudian saya bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau kita kumpul bareng bagaimana? Sama-sama lelaki kumpul jadi satu tidur bareng. Qala, kata beliau, ini istata' ta'alla yaraha ahadun fala yuriyannaha. Kalau kamu mampu untuk tidak memperlihatkan auratmu kepada siapapun, jangan kamu perlihatkan. Fa idza kana ahaduna khalian, bagaimana kalau kita sendirian di dalam kamar sendirian? Qala, beliau bersabda, fallahu ahaqqu ayyustahya minhu. Kamu lebih layak untuk malu kepada Allah. Ya, meskipun sendirian jangan cuma pakai satu lapis. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Melihat, sehingga sebagai bentuk rasa malu seorang hamba kepada Allah adalah menutupi auratnya meskipun dia sendirian. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa anha, dan diriwayatkan oleh Aisyah, beliau mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka. Akhrajahu al-Khamsah wa sahahahu Abu Hatim wal Hakim. Aisyah menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai buang air, maka beliau mengucapkan ghufranaka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang lima. Imam yang lima itu siapa saja? Ashabus Sunan dan Imam Ahmad. Dan disahihkan oleh Abu Hatim dan Al-Hakim. Dan status hadis ini adalah hadis yang hasan. Sementara ada hadis yang lain tapi statusnya dhaif, sanadnya dhaif. Dalam hadis itu diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala alhamdulillahilladzi afani, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa afani. Segala puji bagi zat yang adhaba 'annil adha, yang telah menghilangkan kotoran dariku, wa'afani, dan mengampuniku. Namun hadis ini hadis yang dhaif. Hanya saja disebutkan dalam riwayat yang valid, yang hasan, ini pernah dibaca oleh Abu Darda, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa'afani. Tayyib. Namun para ulama menyarankan cukup kita pakai hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca apa? Ghufranaka. Membaca ghufranaka ketika keluar toilet. Apa arti ghufranaka? Ghufranaka itu artinya Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Berikan ampunan darimu untukku. Pertanyaannya, orang buang air berdosa atau tidak? Ya, kalau orang itu kencing berdosa enggak? Tidak. Lalu kenapa seusai buang air dia diperintahkan untuk membaca ghufranaka? Nah, di sini ulama memiliki banyak pendekatan. Waqala Al-Baghawi, kata Al-Baghawi, beliau menjelaskan, ka'annahu ra'a tarkahu zikrallahi ta'ala zamani lubthihi, zamana lubthihi alal khala taqsiran minhu fatadarakahu bil istighfar. Kata Al-Baghawi, Nabi SAW melihat ketika beliau buang air besar, biasanya waktunya berapa menit? 15 menit atau 10 menit ya. Dalam waktu sekian menit, belasan menit, beliau meninggalkan zikir kepada Allah selama beliau sedang buang air besar. Dan itu beliau anggap sebagai taksiran minhu, bentuk kekurangan yang beliau lakukan. Fatadarakahu bil istighfar. Karena itu Nabi SAW meminta kepada Allah ampunan atas kekurangan ini, sehingga kesalahan ini ditutupi dengan membaca ghufranaka. Masya Allah ya, bagaimana beliau SAW selalu menjaga zikir kepada Allah, sehingga ketika zikir itu putus dalam waktu sekian menit karena harus buang hajat, ditutupi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai bentuk kesalahan, maka sebagai bentuk tutupnya, tobatnya adalah mengucapkan ghufranaka. Ini menurut siapa? Al-Baghawi, dan juga yang pernah disampaikan oleh Al-Khattabi. Kemudian pendapat yang kedua, kenapa beliau membaca ghufranaka setelah buang hajat? Karena ketika beliau selesai buang hajat, maka berarti hilang najis yang ada dalam diri manusia. Karena itu sebagaimana kita telah membuang kotoran dalam perut kita, maka kita juga memohon kepada Allah, semoga Allah juga menghilangkan kotoran di hati kita. Bentuk kotoran hati adalah dosa. Sehingga seusai buang air, kita disyariatkan untuk membaca ghufranaka, ampunanmu ya Allah, diiringi dengan perasaan, sebagaimana engkau telah membersihkan perutku, badanku dari najis, najis yang hissi, najis indrawi, maka bersihkan pula hatiku dari najis maknawi, yaitu perbuatan dosa dan maksiat. Ini hikmah kenapa seusai buang air kita disyariatkan untuk membaca ghufranaka, meskipun terkadang kebanyakan lupa. Kebanyakan kalau selesai buang air langsung ning sawah. Baik, sunnah-sunnah yang sederhana seperti ini silakan dibiasakan. Silakan dibiasakan. Kalau masuk mungkin orang masih ingat ya, tapi kalau keluar kadang serampung, selali. Padahal ada nilai penting di sana, dan iringi dengan perasaan, sebagaimana engkau telah menghilangkan kotoran dalam badanku, maka hilangkan pula kotoran dari hatiku. Kita membaca ghufranaka. Wallahu a'lam. Baik. Saya sedikit memberikan catatan, ada sebagian orang yang keliru dalam masalah ini dengan menulis doa di toilet. Doa masuk kamar mandi itu ditempel di atas WC. Nah, kenapa? Ya biar eling, engko nek masuk kamar mandi di situ ada doanya. Ghufranakanya ditempel di balik pintu di dalam ya. Biar nanti ketika mau keluar ingat, oh baca dulu ghufranaka. Di situ ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, meletakkan kalimat thayyibah dalam toilet, di WC. Bahkan kadang ada yang ditulisi pakai spidol, Pak. Di temboknya itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian di balik pintu ditulisi ghufranaka. Pakai spidol kan rada angel dihilangi. Kudu dicet. Nah, ini kesalahan karena dia meletakkan nama Allah, nama-nama Allah yang mulia, lafzul jalalah, di tempat yang tidak semestinya. Yang kedua, mengajak orang untuk membaca kalimat seperti ini di situ, tidak benar juga. Yang benar di mana? Di luar. Nah, makanya stiker yang isinya doa masuk dan keluar toilet itu dipasang di tembok di luar toilet, bukan di dalam toilet atau di pintu yang terkadang ketika buka masuk ke dalam toilet. Wallahu a'lam. Tayyib. Ada yang mau disampaikan 10 menit? Silakan. Tentang kufranakah, kok ada pendekatan dari ulama? Apakah itu bukan tauqifi dari Allah? Tauqifi itu artinya berdasarkan dalil. Untuk teks hadisnya dan teks doanya dari wahyu. Nabi SAW ketika keluar toilet beliau mengucapkan ghufranaka. Sedangkan menggali hikmah itu berarti menggali makna di balik wahyu. Dan ini tidak sama dengan menolak dalil atau ngakali dalil, tapi justru akan semakin membuat kita yakin dalam mengamalkan dalil. Sehingga pengaruhnya tadi, kita yakin sunnah ini sahih berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah, imam yang lima, Ashabus Sunan dan Imam Ahmad. Nah, ketika kita mengamalkannya, kemudian diiringi dengan keyakinan bahwasanya saya membaca ini karena kaitannya adalah Allah telah membersihkan kotoran najis dari perut saya, maka saya memohon kepada Allah semoga Allah juga membersihkan kotoran najis dari hati saya berupa dosa. Adanya bayangan seperti ini dalam hati seorang hamba akan membuat dia semakin serius dalam membaca doa, karena doa itu ketika diiringi dengan perasaan, dihadirkan perasaan hatinya, maka doa itu akan semakin mustajab. Tayyib. Apakah perlu wudu untuk membaca ghufranaka? Tidak, bukan syarat untuk berzikir harus berwudu. Sehingga ini dalil bahasanya orang boleh berzikir tanpa wudu, dalam kondisi tidak berwudu. Sebagaimana Nabi SAW beliau membaca zikir setelah bangun tidur dan tidak wudu dulu. Karena itu kata An-Nawawi, ulama sepakat boleh membaca Quran tanpa wudu, punya hadas kecil, selama tidak menyentuh Quran. Kalau menyentuh Quran, ulama khilaf, bolehkah menyentuh Quran sementara dalam kondisi tidak punya wudu? Wallahu a'lam. Pun cakap, silakan Pak. Kalau mandi yang kita lakukan di dalam ruang tertutup, sehingga kanan kiri tertutup, atas tertutup, tidak masalah buka aurat. Tapi kalau mandi yang kita lakukan atapnya terbuka, seperti di masa silam itu ada al-hammamat. Apa itu hammamat? Pemandian umum. Itu atapnya terbuka. Kalau di tempat kita seperti kolah untuk mandi bareng ya, kolam renang. Karena tidak semua orang punya kamar mandi di masa silam, sehingga ketika mereka mandi ya datang ke hammamat ini terus mandi di situ. Nah, di sini dikasih peringatan tidak boleh buka aurat. Meskipun dia sendirian, enggak ada orang. Nyemplung enggak pakai apapun enggak boleh. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan muamalah. Saat ini teman saya bekerja di salah satu konsultan engineering atau industri sebagai admin. Terkadang pada saat submit tender berdasarkan peraturan umum atau perusahaan, vendor diwajibkan bekerja sama dengan penyedia jasa bank garansi. Bahkan bukan cuma saat penawaran saja, namun ada jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan apabila tender tersebut menang dan proyek akan dijalankan. Bagaimana hukum muamalah tersebut? Apakah bank garansi cuma penyedia jasa saja, ataukah ada unsur riba dan gharar? Bagaimana hukum bekerja di posisi tersebut, posisi teman saya yang membuat surat menyurat dengan pihak bank walaupun tidak tanda tangan? Tayyib. Kalau saya menang tender, kemudian bank menyediakan BG, bank garansi, konsekuensinya gimana? Misalnya tender selama 6 bulan. Berarti ketika 6 bulan uang itu bisa dicairkan, begitu? Gitu ya. Baik. Berarti di sini posisi bank adalah sebagai penjamin kalau kerja saya akan dibayar oleh pihak perusahaan selama 6 bulan. Berarti bank statusnya sebagai domin. Statusnya sebagai domin. Dalam akad domanah itu ada yang disebut domin, penjamin. Domin, kata Ibnu Qudamah, diperbolehkan dengan syarat enggak boleh minta bayaran. Sebagai contoh, si A utang kepada si B 10 juta dan akan dilunasi tanggal 31 Desember. Sekian bulan lagi. Karena si B enggak mau menyediakan utang itu tanpa penjamin, maka A menunjuk saya. Tolong Bapak sebagai penjamin, saya mau utang ke B 10 juta. Tapi dia enggak mau ngasih kalau enggak ada penjamin. Kemudian saya siap, baik, saya akan jadi penjamin, tapi dengan syarat saya dikasih 2%. Dengan saya dikasih 2%. Ya sudah, saya sanggup. Dibayarlah 2%. Berapa? 200.000. Akhirnya saya terima 200.000. Jika sampai akhir Desember si A belum bisa bayar, berarti yang tanggung jawab bayar siapa? Saya. Saya serahkan 10 juta. Jika ternyata sampai akhir Desember sebelum masuk tanggal 31 si A bisa bayar, berarti saya untung 200.000. Sehingga 200.000 yang diserahkan ke saya ini gharar. Kalau si A bisa bayar untung, kalau si A tidak bisa bayar di tanggal 31, saya harus nanggung resiko 10 juta. Jadinya apa? Gharar. Yang kedua, setelah saya bayar, misalnya di tanggal 31 si A tidak bisa bayar, maka otomatis saya harus bayar tak talangi 10 juta. Selanjutnya si A harus nyicil ke saya sebanyak 10 juta. Karena saya yang nalangi pelunasan utang. Berarti si A harus membayar ke saya 10 juta. Si A nyicil ke saya sampai batas waktu kurang lebih 6 bulan. 10 juta. Berarti saya dapat apa? Bonus 200.000 di depan, dan itu riba. Karena itu jika dalam bank garansi pihak bank minta sekian persen dari nilai yang digaransikan, maka di situ ada gharar dan riba. Kecuali kalau gratis. Dan wallahu alam, apakah ada yang bank garansi gratis? Ini di bank mana? Nanti kita boleh bareng-bareng ke sana ya. Wallahu alam. Pun cekap? Baik. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi pelajaran yang bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.